bersama saya Azmi Kandar di channel B2 Multimedia. Dan kali ini kita sedang meliput santri-santri Nurul Qodim yang sedang merayakan 17 Agustus. Ya. Saya bersama Kak Ubay ya, ini Kak Ubay Fadil. Lagi nunggu anak-anak. Ada. Yo, berhenti. Gerak. Ah, semuanya. Lihat instruksi komandan. Semuanya siap, gerak. Apa? Gerak. Mahat Ali. Semuanya tegak, gerak. Memang oke. Formasi satu. Semuanya jalan di depan. Jalan, kita terangkanlah, kita terangkanlah. Ini Kak Hulis sama Kak Rijal, tuh semuanya. Ini Kak Hulis. Ya, ini Kak Hulis. Ini Kak Rijal. Ya. Semuanya, formasi satu, maju. Ya. Jalan. Iya. Kiri, kiri, kanan kiri. kiri, kiri, kiri kanan kiri, asik kiri, kiri, kiri kanan kiri, asik kiri, kiri, kiri kanan. Tuh.